Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, sebelum kita baca, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, perlu diketahui bahwa paragraf-paragraf yang kita baca dari halaman 189 dari paragraf terakhir pada halaman 189, yaitu kata al-awwalu syakka kathirun dan seterusnya. Ini dari sini sampai ke halaman 193 nanti, paragraf yang kedua, ini semuanya adalah penukilan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Qissatu Al-Masihid Dajjali wa Nuzuli Isa alaihi salamu wa qatlihi iyyahu. Kisah Al-Masihud Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam dan bahwa Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal. Sehingga pada halaman 191 paragraf yang ke 4 berarti ya, pada kata kultu 4 atau 3, pada kata kultu kemarin ana atau saya mengatakan bahwa kultu ini yang berkata Syekh Rabi' hafizahullah. Di sini saya ralat, yang benar Syekh Al-Albani, karena ini masih penukilan dari Syekh Al-Albani. Dan hal ini saya ketahui setelah saya merujuk ke kitab Syekh Al-Albani yang tadi telah kita dengarkan judulnya. Sehingga paragraf yang akan kita baca pada pagi hari ini sampai nanti paragraf kedua halaman 193 ini masih penukilan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini sekaligus koreksi dari pertemuan sebelumnya. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, qultu, aku berkata, wa la yaktafi hadzal Azhari al-fahimu bi hadzal ta'qili لنصوص السنة وتأويلها على طريقة الرمز الذي هو مذهب الباطنية الملحدة. Dan tidaklah cukup tokoh Universitas Al-Azhar ini yang bernama Muhammad Fahim dengan ta'til terhadap dalil-dalil dari as-sunnah dan mentakwilnya. telah berlalu. Makna takwil di sini penafsiran yang batil. Dengan metode simbol, yaitu sebagaimana telah berlalu bahwa Muhammad Fahim Abu Ubayyah mengatakan bahwa di antara dua pendapat ulama, Dajjal sekedar simbol akan tersebarnya keburukan, kerusakan yang mana itu adalah mazhab orang-orang batiniyah yang menyimpang. Sebagaimana telah berlalu, orang-orang batiniyah mazhab mereka menafsirkan dalil-dalil sekehendak mereka sendiri. Misalnya haji, mereka maknakan dengan menziarahi masyayikh mereka atau makam masyayikh mereka. Kama sabaqa hikayatuhu anis sayyidi Rashid Ridha nafsihi. Sebagaimana telah berlalu penyebutannya dari Sayyid Rashid Ridha sendiri. Bal innahu yuhimul qurra'a bi anna hadha at-ta'tila huwa ra'yun li ba'di al-ulama'i yuqabilu ar-ra'y al-awwala. Bahkan Muhammad Fahim Abu Ubayyah memunculkan sangkaan pada para pembaca, mengesankan kepada para pembaca bahwa ta'til ini, yaitu Dajjal, merupakan simbol tersebarnya keburukan, dan turunnya Isa alaihissalam merupakan simbol dari tertolongnya kebenaran. Ia adalah sebuah pendapat dari sebagian ulama yang berlawanan dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang dimaksud bahwa Dajjal benar-benar keluar dan Nabi Isa alaihissalam benar-benar turun ke bumi. Wal haqiqatu annahu lam yaqul bihi ahadun mimman lahu dhikrun bil ilmi fi ahli al hadithi was sunnati. Dan pada hakikatnya tidaklah mengatakan pendapat tersebut seorang pun dari kalangan orang-orang yang disebut memiliki ilmu di kalangan ahlul hadis dan sunnah, yaitu tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa Dajjal sekedar simbol tersebarnya keburukan dan turunnya Isa alaihissalam sekadar simbol tertolongnya kebenaran. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat dengan pendapat ini. Wa inna ma qala bihi ba'dul khawariji wal mu'tazilati minal firaqid dallati. Hanya saja mengatakannya, yaitu berpendapat dengan pendapat tersebut, sebagian orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah dari golongan-golongan yang sesat. Qala al-Qadhi Iyadun, Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, fi hadhihi al-ahadithi hujjatun li ahli sunnati fi sihhati wujudid dajjali. Di dalam hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis tentang dajjal, terdapat hujjah, dalil bagi ahli sunnah tentang kebenaran keberadaan Dajjal. Wa annahu syakhsun muayyanun yabtalillahu bihil ibadah, dan bahwasanya Dajjal adalah sosok tertentu yang Allah Ta'ala menguji dengannya para hamba. Wa yuqdiruhu ala asya'a, dan Allah Ta'ala memberikan kepada Dajjal kemampuan untuk melakukan perkara-perkara. Ka'ihya'il mayyitil ladhi yaktuluhu, seperti menghidupkan orang yang sudah mati yang ia bunuh. Wa dhuhuril khisbi wal anhari wal jannati wan nari, dan kemunculan rizki yang melimpah, sungai-sungai, surga dan neraka. Wattiba'i kunuzil ardi lahu, perbendaharaan-perbendaharaan bumi mengikutinya. Wa amrihis sama'a fatumtiru wal arda fatumbitu, dan ia, yaitu Dajjal, memerintahkan langit, lalu langit pun menurunkan hujan, dan ia memerintahkan bumi, lalu bumi pun menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa kullu dhalika bimasyiatillahi, dan semua itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Thumma yu'jizuhullahu, kemudian Allah Ta'ala akan membuat Dajjal lemah. Fala yaqdiru ala qatli dhalika rajuli wala ghairihi, sehingga Dajjal tidak mampu untuk membunuh laki-laki tersebut maupun yang selainnya. Thumma yubtilu amrahu, kemudian Allah Ta'ala menggugurkan perkara Dajjal. Wa yaktuluhu Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam pun membunuh Dajjal. Wa qad khalafa fi dhalika ba'dul khawariji wal mu'tazilati wal jahmiyati fa'ankaru wujudahu wa raddul ahadithas sahihata, dan menyelisihi padanya sebagian orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengingkari keberadaan Dajjal, dan mereka menolak hadis-hadis yang sahih. Qultu, aku berkata, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa hadha huwa bi'ainihi ma fa'alahu hadzal azhari al fahim wa ba'du syuyukhihi tab'an li salafihim min al khawariji wal mu'tazilati wa akhiran al qadiyaniyati kama sabaqa. Dan inilah dia sama persis dengan apa yang dilakukan oleh tokoh Universitas Al-Azhar ini, yaitu Muhammad Fahim Abu Ubayyah dan sebagian para masyayikhnya, karena mengikuti pendahulu mereka dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, dan yang terakhir yaitu yang mereka ikuti orang-orang Qadianiyah sebagaimana telah berlalu. Taratan bitariqit tashkiki fi sihhatil ahadithi bizami annaha ahadun, terkadang dengan jalan meragukan kesahihan hadis-hadis dengan sangkaan bahwa hadis-hadis tersebut, yaitu yang menyebutkan tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam, adalah hadis-hadis ahad, yaitu yang diriwayatkan dari sedikit jalan periwayatan. Kama fa'ala syaikhu Mahmud Shaltut fi ba'di maqalatihi tab'an li syaikhi Muhammad Abduh kama sabaqa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Mahmud Shaltut, ini juga salah satu dari tokoh Universitas Al-Azhar. Dalam sebagian ucapannya, karena mengikuti Syekh Muhammad Abduh sebagaimana telah berlalu. Wataratan bitariqit ta'wili wa ta'tili, dan terkadang dengan jalan ta'wil, penafsiran yang batil, dan ta'til, meniadakan penafsiran yang benar. Kama fa'ala hadzal fahim, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Fahim ini. Wa huwa wa in kana tasara fi kalamihi sabiqi ala hikayati ar-ra'yaini bi za'mihi duna an yuhaddida mawqifahu bi wuduhin minha fa innahu innama fa'ala dhalika tamwihan wa tadlisan 'ala al-qurra'i wa i'dadan linufusihim litaqabbuli ma sayurajjihuhu huwa fi ma ba'du. Dan ia, yaitu Muhammad Fahim Abu Ubayyah ini, meskipun ia mencukupkan di dalam ucapannya yang telah berlalu pada penyebutan dua pendapat tersebut, yaitu telah berlalu bahwa Muhammad Fahim di dalam catatan kakinya terhadap Kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ia menyebutkan dua pendapat yang menurutnya dua pendapat ini dua-duanya merupakan pendapat para ulama, yang salah satunya bahwa Dajjal sekedar simbol tersebarnya keburukan dan kerusakan, dan turunnya Isa alaihissalam sekedar simbol tertolongnya agama yang hak. Menurut sangkaannya, tanpa ia sendiri menentukan sikapnya dengan gamblang dari pendapat-pendapat tersebut, yaitu Muhammad Fahim tidak menyebutkan pendapat mana yang ia pilih. Sungguh ia melakukannya dalam rangka mengaburkan yang hak dengan yang batil kepada para pembaca. Tanwih tadlis makna mengaburkan, menyamarkan yang hak dengan yang batil. Dan ia melakukannya yaitu hanya menukil, hanya menyebutkan dua pendapat dan tidak menentukan pendapat mana yang ia pilih. Ia melakukannya dalam rangka mempersiapkan jiwa-jiwa para pembaca agar menerima pendapat yang akan ia kuatkan setelahnya. Sampai di sini ya ikhwan, selesai penukilan dari Syekh Al-Albani rahimahullah dari kitab Kisatul Masihid Dajjal wa Nuzuli Isa alaihi salam wa qatlihi iyah, sebagaimana tadi telah saya sampaikan di awal majlis, bahwa dari halaman 189 paragraf terakhir paling bawah, yaitu kata al-awwal, syakka kathirun dan seterusnya, sampai paragraf yang baru saja selesai kita baca, ini semuanya adalah penukilan dari Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Kisatul Masihid Dajjal wa Nuzuli Isa alaihissalam wa Qatlihi Iyahu. Dan ini baru saya ketahui setelah merujuk ke kitab tersebut, kitab Syekh Al-Albani yang berjudul Kisatul Masihid Dajjal wa Nuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa qatlihi iyahu. Kemudian kita beralih kembali ke ucapan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Qala Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ فِي مُلَاحَقَةِ مُحَمَّدْ فَهِيمٍ يُبَيِّنُ جَهْلَهُ وَخِيَانَاتِهِ في تعليقاته على كتاب نهاية البداية للحافظ ابن كثير وتضعيفه للأحاديث الصحيحة وإساءته إلى الكتاب ومؤلفه. Kemudian Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala melanjutkan kritikan terhadap Muhammad Fahim. Beliau menjelaskan kejahilannya dan khianat-khianatnya di dalam catatan kaki Muhammad Fahim terhadap kitab Nihayatul Bidayah, yaitu Al-Bidayah wan-Nihayah karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan perbuatan Muhammad Fahim mendhaifkan hadis-hadis yang sahih, serta perbuatan buruk Muhammad Fahim terhadap kitab Al-Bidayah wan-Nihayah dan penulisnya yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. ثم صرح بأن أحاديث الدجال وعيسى متواترة. Kemudian Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam mutawatir, yaitu diriwayatkan dari banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya. ثم ذكر أسماء الصحابة الكرام الذين رووا هذه الأحاديث. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan nama-nama para sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis-hadis ini. فَبَلَغَ عَدَدُ أَسْمَاءِ رُوَاتِ أَحَادِيثِ الدَّجَّالِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ صَحَابِيًا. Maka jumlah nama-nama yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Dajjal dari kalangan para sahabat mencapai 31 sahabat. Wa balagha adadu ahadisi ruwati ahadisi Isa alaihi salamu 14 sahabiyan. Dan jumlah hadis-hadis yaitu yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Isa alaihissalam mencapai 14 sahabat. Hadza ma waqafa alaihi Syekh Al-Albani rahimahullahu anil ahadithil waridati fid dajjali. Inilah yang diketahui oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah tentang hadis-hadis yang datang tentang Dajjal. Undur safhata 25 ila 28 minal kitabil madhkuri. Lihatlah halaman 25 sampai 28 dari kitab yang disebutkan, yaitu kitab Qissatil Masihid Dajjal wa Nuzul Isa alaihi salam wa qatlihi iyahu karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa qad sabaqa qawlul kattani fi nazmil mutanathiri wa fi tawdihi lishawkani minha 100 hadithin. Dan telah berlalu ucapan Al-Kattani di dalam kitab beliau Nazmul Mutanathir dan di dalam At-Tawdih karya Asy-Syaukani, di antara hadis-hadis tersebut 100 hadis. Wa hiya fi sihahi wal ma'ajimi wal masanidi, yang didapati di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab mu'jam dan kitab-kitab musnad. Wattawaturu yahsulu biduniha fakaifa bimajmu'iha. Dan mutawatir hadis-hadis tentang Dajjal maupun turunnya Isa alaihissalam terwujud tanpa hadis-hadis tersebut, lalu bagaimana dengan dikumpulkannya hadis-hadis tersebut? Wa dzakara al-Kattani anna al-ahaditha fi nuzul Isa katsiratun awrada asy-Syaukani minha fi at-tawdihi 29 haditsan. Dan Al-Kattani rahimahullah menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam banyak. Asy-Syaukani mendatangkan di antaranya di dalam kitab beliau At-Tawdih 29 hadis. Wallahu taala a'lam bissawab.